Semua dia bagi bayaran, sama ada dia bagi bayaran bagus atau tidak bagus, dia bagi bayaran sedap ataupun tidak sedap. Ini bukan maksud kita. Dia ini pernah bayaran, dia tidak pernah bayaran, ini bukan maksud. Maksud kita duduk dalam bayaran untuk dapat keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kita kena betulkan niat kita. Kita datang ke sini bukan untuk dengar bayaran yang hebat-hebat. Kita pergi istimewa bukan untuk dengar bayaran yang hebat-hebat. Bila ada bayaran yang hebat-hebat, baru kita mau datang. Kalau tidak ada bayaran yang hebat-hebat, saya tidak mau dengar. Saya buat kerja yang lain. Jadi tuan-tuan, kita membetulkan niat kita. Orang satu beritahu, kita betulkan niat kita dalam setiap amalan. Kalau tidak, kita lah orang yang akan rugi. Kita telah berusaha payah, kita telah korbankan masa kita, kita telah korbankan kita punya kerja, kita punya keperluan. Kemudian tersilap niat sedikit saja, kita telah rugi dunia. Satu tuan-tuan, kita duduk dalam majlis, majlis zikrullah. Ini juga satu majlis, sama seperti majlis zikir. Apabila kita zikir, maka Allah SWT akan bagi kita satu nur yang khas daripada zikir tadi. Daripada solat, dia ada satu nur yang khas daripada solat. Daripada pembacaan Al-Quran, dia ada satu nur daripada pembacaan Al-Quran. Begitu juga, kita duduk dalam majlis, majlis zikrullah. Dia juga ada satu nur. Apabila nur ini masuk dalam hati kita, masuk dalam kehidupan kita, maka mudah untuk kita amal agama yang sempurna. Sebetulnya kita mau duduk dengan tawajud ini adalah hak daripada majlis. Siapa yang tunaikan hak daripada majlis ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi dia hidayah untuk amalkan apa yang dia dengar. Satulah insyaAllah kita cuba, tunaikan hak majlis. Hak majlis yaitu kita duduk dengan rapat-rapat, kita pergi rapat-rapat di sini. Semoga Allah SWT terima pengorbanan santai. Sikit saja lagi tuan-tuan dan puan. Kita duduk dengan tawajud, kita angkat pandangan mata kita, kita lihat pada orang yang membayar, bukan untuk muliakan orang bayar, tapi untuk muliakan majlis itu. Majlis yang mana ada menyebutkan nama-nama Allah SWT, mengagungkan agama Allah SWT. Kita duduk dengan merasakan kebesaran keagungan majlis. Rasa begitu bernilainya majlis yang kita telah duduk. Satu orang yang tidak ada kebesaran dalam usaha ini. Satu orang yang tidak rasa keagungan dalam usaha ini. Satu orang yang tidak ada rasa nilai dalam usaha ini. Allah SWT tidak akan kekalkan di dalam usaha ini. Setelah kita datang ke sini dengan perasaan berhendak, dengan rasa keadaan, dengan hati yang terbuka. Saya mau buat usaha ini atas kefahaman yang betul. Saya mau amalkan amalan agama, saya mau amalkan usaha agama dalam keadaan saya mempunyai kefahaman yang betul. Suatu insya Allah kita cuba lapangkan hati kita, lapangkan fikiran kita. Ya, kita telah datang di sini, kita telah tinggalkan anak istri kita, kita datang sini, kita mau fikir hanya semata-mata untuk agama Allah. Semua tidak insya Allah. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa salli ala rasulil karim. Amma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil azim. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احيا سنتي فقد احبني من احبني كان معي في الجنه او كما على الصلاه والسلام بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام تنتوان اللي ملائكه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى maha berkuasa. Allah Subhanahu wa taala mempunyai kuasa yang mutlak. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melebihi 7 petala langit dan 7 petala bumi. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mengatasi kekuasaan seluruh makhluk. Dia ada satu makhluk yang dapat mengatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau tanamkan dalam hati kita dalam-dalamnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala boleh buat segala-galanya tanpa pertolongan makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada pertolongan makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak kepada makhluk. Allah SWT telah ciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan sedikit walaupun satu darah pun. Allah SWT telah tidak memerlukan sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala telah cipta asbab, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak kepada asbab. Allah Subhanahu wa taala telah cipta 18,000 makhluk, sedikit pun satu darah pun Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada makhluk. Tetapi seluruh makhluk memerlukan kepada Allah Subhanahu. Kita semua memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempunyai akal yang bijak, begitu bijak pun dia juga memerlukan kepada Allah Subhanahu. Satu orang yang ada kerajaannya begitu besar pun dia juga memerlukan kepada Allah Subhanahu. Satu orang yang ditaruh seluruh dunia, dia juga memerlukan kepada Allah Subhanahu. Tidak ada satu makhluk yang terkecuali daripada memerlukan kepada Allah Subhanahu. Tuan-tuan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita membetulkan hati kita bahwasanya hati kita hanya takluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada takluk lain di dalam hati kita selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang inilah yang Allah Subhanahu wa taala akan soal kita pertama-tama tadi dalam kubur, yaitu marabbuka, siapa Tuhan kamu? Sekiranya keyakinan kita atas asbab ada sebesar zarah, pasti dan pasti kita tidak dapat jawab bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Sebesar zarah ada kesilapan dalam iman yakin kita, Allah Subhanahu wa taala tidak akan izinkan kita untuk menyebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb. Sebab semua anbiya mereka telah datang untuk bagi tahu kepada manusia, untuk nafikan seluruh makhluk, untuk keluarkan seluruh makhluk daripada hati-hati manusia. Sehingga satu zarah pun kita jangan tinggalkan kebesaran makhluk dalam hati kita. Kita jangan tinggalkan satu zarah pun daripada kebesaran makhluk dalam hati kita, hati anak istri kita, hati jiran-jiran kita, hati seluruh umat. Kita mau semua, seluruh umat dalam hati mereka tidak ada satu zarah pun daripada ketakutan kepada makhluk. Kita mau mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah takut kepada benda. Kita telah takut kepada yang Allah SWT telah ciptakan. Tetapi kita tidak takut kepada pencipta. Sahabat radhiyallahu anhum jemaah, mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu. Sebab apa? Mereka telah usaha. Usaha yang betul. Usaha ke atas iman dengan cara yang betul. Sahabat, mereka faham apa itu iman. Mereka faham apa itu takut kepada Allah Subhanahu. Satu tujuan kita mau belajar. Lama bagi tahu satu perkara, kalau kita tidak belajar maka dia akan jadi susah. Oh, susah untuk yakin pada Allah. Susah kalau kita tidak ada kerja, susah kalau kita tidak ada duit, susah kalau kita tidak ada harta, susah kalau kita tidak ada rumah. Kita tidak paham kalau kita tidak ada iman adalah satu perkara yang sangat sangat susah. Sekiranya tidak ada orang yang jaga rumah saya, maka rumah saya dalam keadaan bahaya. Dan sekiranya tidak ada orang jaga kilang saya, maka kilang saya berada dalam keadaan bahaya. Sekiranya tidak ada orang jaga kedai saya, maka keadaan kedai saya dalam keadaan bahaya. Tapi kita tidak paham bahwasanya apabila tidak ada satu perkara yang jaga iman kita, kita tidak paham ini adalah satu perkara yang sangat-sangat bahaya. Tentuan saya sekalian, setelah kita mau paham apa itu iman, betapa bernilainya iman. Hari ini kalau kita kata emas, duit, semua orang paham. Kalau kita beritahu sekarang, siapa yang duduk dalam majlis ini, daripada mula sampai akhir, dia dapat 10 kilo emas, satu orang pun tak akan bangun daripada majlis. Jadi kalau kita beritahu, siapa yang duduk dalam majlis ini, Allah SWT akan ampunkan dosa dia. Daripada mula hingga akhir, jadi ibu bapa dia akan diampun juga dosa dia. Tapi kita tidak paham. Satu orang yang tunaikan sembahyang, tunaikan sholat, secara berjemaah, dia dapat ganjaran 27 kali lebih baik daripada mayang berseorang. Tidak ada orang. Dikiranya kita bagi tahu siapa yang salat berjemaah dapat 27 kilo emas. Semua orang akan berebut mayang berjemaah dalam masjid. Bersusah payah mereka akan dapat. Janganlah bilang 27 emas. 27 ringgit. 27 ringgit semua orang akan datang semayang 5 waktu di masjid. Tuan, untuk nilai dunia hari ini kita tidak perlu katakan lagi, semua orang telah paham. Tetapi untuk perkara iman, sudah berkali-kali kita dengar dalam bayat, sudah berkali-kali kita dengar daripada ustaz-ustaz, daripada maulana-maulana dalam istimewa, masya Allah. Tapi belum lagi datang. Belum lagi datang nilai-nilai iman dalam hati kita. Itulah kita mau dengar. Kita mau faham bahwasanya apakah itu iman. Iman adalah yakin kepada benda-benda yang baik. Yakin pada Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak dapat lihat. Yakin kepada Quran dan hadis. Walaupun kita tidak faham, tetapi kita kena yakin bahwasanya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala ada kejayaan, di dalam sunah-sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kesusahan. Semua yakin. Inilah iman. Setelah ulama beritahu, untuk kita belajar iman, kita jangan gunakan mata. Untuk kita mau belajar iman, untuk kita mau belajar hasilkan iman, kita jangan gunakan mata kita, yaitu cara kelihatan, cara kasar, cara zahiriah. Kita kena gunakan telinga kita. Inilah penglihatan cara batin. Apabila kita pergi ke tanah perkuburan, mata lihat dalam kubur. Kita lihat ada satu lubang, maka dia akan paham, maka akan berkata apa? Ini adalah satu lubang daripada bumi. Ia adalah satu tanah untuk diletakkan mayat, masukkan ke bumi kan, mayat di dalam. Maka dia tidak akan membuahkan iman. Tetapi daripada telinga yang kita dengar, daripada Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya kubur boleh menjadi salah satu daripada lubang-lubang neraka ataupun menjadi salah satu daripada taman-taman syurga. Maka terbentuklah yakin, iman yakin kita kepada Allah. Yakin kita kepada alam. Sebab kita mau dengar, lagi dengar. Sebab itulah kita kena buangkan masa untuk duduk dalam taklim dengan masa yang panjang-panjang. Hari ini ulama minta kita duduk, masa keluar 4 jam kita dalam dalam taklim. Termasuklah semua amalan. Tajwid, muzakarah, sifat dan sebagainya. Jadi hasil kita mau hasilkan iman yang betul-betul hanya yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada iman yang berantara dengan asbab. Asbab dengan kedai, asbab dengan ladang, asbab dengan pejabat, asbab dengan duit, asbab dengan kilang-kilang. Tuan-tuan, di dalam kubur nanti kedai kita tidak ada, kilang-kilang kita tidak ada, pejabat kita tidak ada. Kalau dulu di dunia kita lihat kedai saya layang, bagi saya sumber rezeki. Kalau dulu di dunia kita lihat kilang kita yang bagi sumber rezeki. Di dalam kubur, dari mana ke sumber rezeki akan datang? Kiranya kita bawa iman yang sahih, iman yang kamil, maka kita akan dapat jawab pada malaikat di bawahnya Allah Subhanahu wa taala adalah. Tapi kiranya yakin kita satu zarah, yakin kita kepada kedai, pasti dan pasti kita tidak akan dapat jawab bahwasanya Allah SWT adalah Rabb kita. Sebab itu begitu penting kita kena hasilkan iman yang betul. Yakin yang betul pada Allah SWT. Apakah tanda orang yang beriman? Apakah tanda-tanda orang yang ada iman? Lama beritahu tanda orang yang beriman, yaitu dia sentiasa risau atas iman. Ini tanda orang yang beriman. Seperti apa? Satu orang yang ada harta. Orang yang ada harta, dia akan sentiasa risau atas harta dia. Di mana untuk simpan harta dia? Di mana untuk simpan duit dia? Hanzalah radhiyallahu anhu, orang yang ada iman. Hanzalah radhiyallahu anhu beritahu, saya telah menjadi munafik. Ini menandakan dia ada kerisauan atas iman. Ini menandakan dia ada iman. Sebetulnya kita mau risau, bimbang. Apabila kita tidak ada risau, bimbang atas iman kita, maka kita sendiri tahu di manakah keadaan kita yang sebenar. Untuk hasilkan iman tidak ada cara lagi. Kena ikut cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kena ikut cara sahabat radhiyallahu anhum. Seluruh anbiya, mereka telah tunjukkan jalan yang sama. Yaitu dengan dakwah. Hanya dengan usaha dakwah kita akan dapat hasilkan iman yang sama. Maulana Nuzul Rahman di Raibin dia beritahu, satu orang yang di dalam hatinya ada nur, bermakna dia mempunyai iman yang kamil, iman yang sempurna. Dengan iman yang sempurna inilah dapat memberi kekuatan dia untuk amal seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana satu orang yakin pada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana satu orang mempunyai keyakinan yang tulen pada Allah Subhanahu wa taala, sejauh itulah sebanyak itulah dia akan taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya imannya sedikit, maka sedikitlah perintah Allah Subhanahu wa taala dia akan taat. Sekiranya imannya banyak, imannya sempurna, maka sempurnalah dia akan sempurnakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempunyai iman yang sempurna, maka dia akan sempurnakan semua sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabatlah orang yang mempunyai iman yang sempurna. Abu Darda al-Anhu diberitahu, Hadrat Abu Darda al-Anhu ketika makan di depan pemuka-pemuka Yahudi, dia beritahu, adakah aku akan tinggalkan sunnah kekasih aku? Makanan telah jatuh, dia putih setelah makan. Maka sahabat tadi telah teguh. Dia beritahu, adakah aku akan tinggalkan sunnah kekasihmu di hadapan orang-orang yang bodoh ini? Orang yang ada iman yang sempurna, dia tidak akan tinggalkan walaupun satu perintah Allah. Orang yang ada iman yang kamil, dia tidak akan tinggalkan walaupun satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ada iman yang kamil, di dalam hatinya ada nilai-nilai kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dia faham betapa bernilainya agama Allah Subhanahu wa taala, dia faham betapa bernilainya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, betapa bernilainya sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita tidak faham nilainya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu miswak tanpa bermiswak, satu solat kita tidak akan rugi. Sebab apa? Kita tidak ada nilai sunnah miswak. Satu sunnah hilang daripada kehidupan kita, kita rasa rugi. Kita tidak rasa. Kita tidak rasa bimbang. Ini melanggarkan kecacatan di dalam iman yang kita. Itulah tuan-tuan pada saat sebelumnya. Kita kena usaha atas iman. Kita kena betulkan iman yakin kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau cakap lagi. Haji Abdul Wahab diraihin dia beritahu, iman kita ni dia tidak akan kekal di satu tahap. Dia tidak akan berada di satu posisi. Apabila kita bagi dakwah, maka iman kita akan meningkat. Apabila kita tidak bagi dakwah, maka iman kita akan berkurangan akan menurun. Untuk kita mempertahankan iman kita di tahap yang sama, untuk kita maintain iman kita di tahap yang sama, kita kena bagi dakwah sekurang-kurangnya setiap hari 25 kali. Bukan 25 orang, 25 kali kita kena bagi dakwah pada orang lain untuk memberi iman kita pada tahap yang sama. Untuk bawa iman kita di tahap yang sama, maintain iman kita pada tahap yang sama. Kalau kita mau iman kita meningkat, maka kita kena dakwah lebih. Kita kena dakwah 26 kali. Untuk tambah iman, untuk kita kuatkan lebih sedikit, kita kena bagi dakwah 26 kali. Tuan-tuan, hari ini berapa kali yang kita buat dakwah? Masa saya keluar di Kafirin, di Bangladesh, ada satu orang Indonesia, dia buat narai. Dia tulis berapa kali dia dakwah. Dia elder tanya, berapa kali kamu dakwah? Dia keluarkan dirinya buku. Begitu, berapa kali? Tinggal 5 kali lagi dia belum dakwah. Setiap hari dia bagi habis 25 orang. 25 kali. Ini orang yang ada kesungguhan. Hari ini, untuk kita lihat kedai kita dapat keuntungan ataupun dapat kerugian, maka kita buat kira-kira. Kita buat kira-kira, berapa duit masuk, berapa duit keluar, berapa rugi, berapa untung. Tapi tuan-tuan, untuk iman, rugi ataupun untung, sedikit pun kita tidak risau. Termasuklah saya dan tuan-tuan. Sedikit pun kita tidak ada rasa rugi, iman kita tidak meningkat hari ini. Sedikit pun kita tidak risau, iman kita tidak ada peningkatan, dan iman kita telah menurun setiap hari. Apabila iman kita menurun, maka segala amal kita akan kurang. Disebab kekurangan yang kita memberi dakwah, maka iman kita berkurangan. Apabila iman kita berkurangan, maka berkuranganlah amal-amal. Sebab begitu penting, kita kena buat apa? Dakwah adalah satu perkara yang sangat penting bagi kita. Orang saat beritahu, dakwah bukan maksud. Kita jangan silap paham, dakwah bukan maksud. Dakwah adalah satu perkara yang sangat-sangat penting bagi diri kita. Orang saat bagi contoh, dakwah seumpama air. Tanpa air, kita tidak dapat melaksanakan wudu dengan sempurna. tanpa wudu kita tidak dapat laksanakan sholat sembahyang secara sempurna. Begitulah dakwah. Tanpa dakwah kita tidak akan hasilkan iman. Tanpa iman kita tidak dapat hasilkan ibadah. Ibadah adalah maksud kita yang sebenarnya. Kalau hanya kita bagi dakwah 24 jam siang malam itu pun tidak betul. Dakwah buahnya hasilnya ialah ibadah. Ibadah adalah maksud kita yang sebenarnya. Sebablah kerja kita bukan hanya untuk memberi dakwah tetapi juga untuk membuat ibadah. Kita kena ingat, kita bagi dakwah, kemudian kita kena lihat berapa iman yang telah saya hasilkan dan berapa ibadah yang telah saya hasilkan. Adakah saya beri dakwah, ibadah saya bertambah baik, ataupun saya memberi dakwah, ibadah saya makin rusak. Adakah saya bagi dakwah, iman saya makin bertambah, ataupun saya bagi dakwah, iman saya makin menurun, iman saya makin rusak, amalan saya makin baik, amalan saya makin rusak. Itulah tuan-tuan, kita kena faham. Apakah tujuan dakwah? Apakah tujuan ibadah? Apabila betul kita bagi dakwah, maka iman kita jadi betul. Apabila betul cara kita bagi dakwah pada orang lain, maka kita akan membuahkan iman. Apabila kita telah membuahkan iman, maka ia akan membuahkan ibadah. Satu orang yang buat dakwah di Cirebon Barat itu bukan dakwah. Semua amalan di dalam usaha agama merupakan ibadah. Bayan ibadah. Dakwah ibadah. Zikir ibadah. Doa ibadah. Semuanya ibadah. Semua pekerjaan agama adalah ibadah termasuk walaupun di dalam jamban sekali. Walaupun di dalam tandas sekalipun. Apabila kita buat dengan cara agama, cara sunnah-sunnah, ia menjadi agama, ia menjadi ibadah. Setelah kita mau bawa kehidupan kita penuh dengan ibadah. Macam mana kehidupan kita akan menjadi ibadat apabila kita bagi dakwah dengan betul. Apabila kita bagi dakwah dengan betul, maka kita dapat iman yang betul. Iman yang sahih, iman kamil. Hari ini kita bagi dakwah, tapi iman kita tidak meningkat. Kenapa? Ada kesilapan dalam memberi dakwah. Satu orang, dia telah buat satu kereta. Dia pasang. Akhirnya dia mengusat, tidak boleh jalan. Maksudnya apa yang susah? Bateri dia tidak sambung dengan cara yang betul. Jadi tuan-tuan, kita bagi dakwah. Bukan untuk orang lain. Kita bagi dakwah adalah untuk diri kita sendiri. Kita bagi dakwah untuk tingkatkan iman. Ulama beritahu kalau kita bagi dakwah dengan niat untuk orang lain, maka dia akan menjadi dua kata. Pertama sekali apabila kita bagi dakwah, orang tadi menentang, orang tadi tidak terima, maka kita akan marah pada dia. Sebab kita faham dakwah untuk dia, bukan untuk saya. Yang kedua, apabila kita bagi dakwah, dia terima, kita gembira jadi tak sambung. Sayalah yang bagi daya tenaga. Saya boleh bagi dakwah, saya pandai bercakap. Maka tidak terbentuk iman yakin dalam hati kita. Sebab itulah kita bagi dakwah dengan niat yang betul, yaitu saya bagi dakwah untuk diri saya sendiri. Untuk tingkatkan iman saya kena bagi dakwah lagi dalam. Dakwakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dakwakan, ceritakan tentang sahabat-sahabat, bagaimana mereka dapat nusrah Allah Subhanahu Wa Taala. Ceritakan tentang nabi-nabi, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi mereka pertolongan. Jangan kita cerita tentang diri kita, Allah Subhanahu Wa Taala bagi pertolongan kepada kita. Ini juga akan datangkan ketakabur. Kita cerita tentang wali-wali. Kita cerita tentang keramat-keramat. Ulama kita melarang kita untuk cerita tentang diri kita dan tentang wali-wali keramat-keramat kita, hanya cerita tentang nabi-nabi dan sahabat. Kita juga dilarang untuk cerita tentang masyayikh-masyayikh keramat. Kita kena cerita adalah sahabat dan nabi-nabi alaihi wasallam. Cukup untuk jadi pedoman bagi kita. Contoh pada kita. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bagi pertolongan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bagi pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bagi pertolongan pada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi pertolongan kepada Nabi Musa dan keluarganya? Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi pertolongan kepada sahabat dan keluarga para sahabat? Allah Subhanahu Wa Taala bagi pertolongan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Hajar alaihissalam dan juga Ismail alaihissalam. Tanpa perantaraan asbab, bahkan bertentangan dengan asbab, Allah Subhanahu Wa Taala bagi bantuan kepada mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar dalam api, baliknya dapat ketelesaan di dalam api. Hajar alaihissalam tidak ada makanan, tidak ada minuman, Allah Subhanahu wa taala bagi makanan dan minuman. Nabi Ismail alaihissalam mau disembelih, Allah Subhanahu wa taala tukar menjadi tikus. Bertentangan dengan akal fikiran. Allah Subhanahu wa taala bagi keterangan kepada Nabi Musa dan ahli keluarga. Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi Musa alaihissalam masuk dalam api. Apabila tentara Fir'aun datang, mereka coba lihat, adakah ibu pada Nabi Musa tadi pernah lahirkan anak? Nabi Musa telah dimasukkan dalam satu kulium dan masukkan dalam api. Sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak terbakar. Allah SWT perintahkan, ibu Nabi Musa untuk letakkan di dalam peti, letak di sungai, hanyutkan di sungai. Bertentangan dengan azbat, tidak tenggelam peti tadi, bahkan mengalir dan mengalir, bertentangan dengan arus. Fir'aun buat keputusan untuk bunuh Nabi Musa AS. Allah SWT buat keputusan supaya Fir'aun bagi keselamatan pada Nabi Musa AS. Kita mencipta lagi dan lagi musuh Allah SWT kepada para anbiya, pada orang yang bersama-sama dengan anbiya. Orang yang buat usaha yang betul, maka Allah SWT akan betulkan kehidupan dia. Orang yang buat usaha dengan cara yang salah, sampai bila-bila pun Allah SWT tidak akan betulkan kehidupan. Orang yang keluar tidak ikut tertib, sampai bila pun dia tidak akan dapat terbiak daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Maulana Umar Palampuri rahmatullahi alaih, satu masyaikh kita sudah tidak ada. Ada bagi tahu masa dia jadi amesab. Keluar satu jemaah ada satu orang muda. Setiap kali apa yang Maulana bagi tahu, dia menentang apa yang Maulana bagi tahu. Masa keluar karena di dalam ta'lim yang begitu, Amir sahab, saya sakit. Tidak dapat berumur lama-lama dalam ta'lim. Saya kena rehat. Jadi rehat. Kemudian apabila masa makan, dia beritahu Amir sahab, saya mau pergi keluar, makan di luar. Amir sahab beritahu, tidak baik makan di bazar. Dia beritahu apa? Amir sahab, kamu juga beritahu. Siapa yang belanjakan 1 ringgit jenah Allah? 1 rupiah jenah Allah SWT, Allah SWT gandakan 700 ribu. Sekarang saya mau gunakan ini untuk belanjakan jenah Allah SWT. Kenapa kamu larang saya? Mau tidak mau, maka mau nabiakan. Kemudian apabila waktu gas, Amir sahab, Maulana Umar, Palampuri, kemudian keluar gas, dia beritahu, wahai Maulana, kamu tidak tahu tadi luar sana penuh dengan hulumat. Penuh dengan maksiat. Kamu juga suruh banyakkan mata dari dalam masjid. Orang seperti ini sampai bila pun dia buat usaha dakwah, dia tidak akan dapat terbiak dari dakwah. Dia tidak dakwah betul kaki meyakini dari dakwah. Itu contoh-contoh penting. Kita buat usaha dengan keperluan yang betul, dengan niat untuk ikhlas diri kita. Untuk ikhlas diri kita yang pertama sekali kita kena sholat. Dalam keadaan apa sekalipun, sama ada kita paham atau tidak paham, kita kena sholat. Barulah akan datangnya terbiak iman yakin pada Allah SWT. Untuk taat tidak perlu untuk melihat, tidak perlu untuk mendengar. Apa yang diperintahkan terus kita taat. Tidak perlu untuk kita pikirkan apa yang diperintahkan bertepat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, lagi itu kita kena taat. Kiranya kita tunggu untuk melihat, kita belum lagi dapat lihat ansyurga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau taat kepada Allah? Kalau kita mau tunggu, tinggallah Allah SWT bagi lihat kita syurga dan neraka, barulah kita mau taat. Sampai bila pun kita tidak dapat taat dengan Allah SWT. Tidak perlu untuk lihat syurga dan neraka alam baik, tidak perlu kita lihat. Yang perlu yaitu kita taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada pemahaman bahwasanya saya perlu kita lihat perkara-perkara yang baik, baru saya akan taat pada Allah SWT, maka ini adalah satu kepahaman yang sama. Syaitan, dia telah lihat syurga dan neraka. Bahkan Allah SWT dia telah lihat. Tetapi kesilapan dia tidak taat kepada Allah SWT. Allah SWT telah laknat dia tidak ada. Sehingga kiamat Allah SWT telah laknat syaitan. Apabila Allah SWT perintahkan sujud kepada Nabi Adam AS, maka semua malaikat-malaikat telah sujud. Ratusan tahun malaikat-malaikat tadi telah sujud kepada Nabi Adam AS. Tetapi dia tidak mau sujud. Apa yang ditangkap? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Aku lebih baik daripada si pula, aku lebih baik daripada kamu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku daripada api yang menjulang, kau ciptakan dia daripada tanah. Aku lebih baik daripada dia. Tentuan untuk belajar taat, kita tidak perlu lihat. Kita dengar wasabi'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Bagaimana berpatutan dengan syariat Allah SWT, kita taat. Hari ini ulama kita suruh kita bagi dakwah setiap hari 25 kali. Kita kena taat. Ulama suruh kita buat 2 jam setengah setiap hari kurang-kurangnya. Kita kena taat. Ulama suruh kita keluar setiap bulan 3 hari. Kita kena taat. Ini untuk terbiar diri kita. Jangan kita buat alasan. Apabila takaza datang di hadapan kita kena tunaikan takaza tadi. Apabila takaza tadi datang, jangan kita bagi alasan. Allah Subhanahu wa taala begitu marah sekali orang yang apabila takaza datang di hadapan dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan sirsa orang. Apabila sahabat yang 3 orang tidak pergi perang Tabuk, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk pulangkan mereka. Begitu dahsyat. Orang yang tidak pergi buat dakwah, orang yang tidak mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala perintah pulau. Perintah Allah Subhanahu wa taala atas dakwah hari ini kita paham. Maka beritahu ma'ruf dan kemungkaran semua kita paham. Kebaikan dan keburukan semua kita paham. Apa itu kebaikan? Sembahyang, puasa, zikir, dakwah, semua ini adalah kebaikan. Keburukan, apa itu keburukan? Berzina, minum arak, berjudi, menipu, semuanya adalah keburukan. Tetapi kita tidak paham, di dalam ma'ruf juga ada kemungkaran. Di dalam kebaikan juga ada keburukan. Maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu siapa yang tidak menunaikan solat dalam rukuk, dalam sujud secara sempurna, dia adalah seburuk-buruk pencuri. Kita tidak paham ini adalah pencuri. Kita tidak paham ini adalah satu kemungkaran, ini adalah satu keburukan. Dalam sujud kita tidak tawajuh kepada Allah SWT. Di dalam sembahyang kita tidak tawajuh kepada Allah SWT. Kita tidak paham. Ini juga satu dosa. Ini juga satu keburukan. Yang kita sepatutnya kena tinggalkan. Kita tidak tinggalkan mencuri, berzina, minum arak, sebagainya. Tetapi mencuri dan salat kita tidak tinggalkan. Setiap hari 5 kali kita jadi pencuri yang seburuk-buruk. Masuklah saya dan tuan-tuan. Kita tidak minta ampun. Kena minta ampun. Tobat kepada Allah SWT. Dalam sembahyang kita tidak dapat tawajib kepada Allah SWT. Macam mana di luar sembahyang kita dapat tawajib kepada Allah SWT. Di dalam sembahyang kita tidak dapat sempurnakan hukum-hukum Allah SWT. Macam mana kita dapat sempurnakan hukum-hukum Allah SWT di luar sembahyang. Sebetulnya sembahyang kita akan betulkan. Ulama beritahu apabila sembahyang kita betul, maka keseluruhan kehidupan kita akan jadi betul. Sekiranya ada sedekah di dalam sembahyang kita, maka keseluruhan kehidupan kita penuh dengan sedekah. Di dalam solat mata kita melihat ke sana sini. Di dalam solat pikiran kita berlari ke sana sini. Mohon amatlah terbagi tahu. Sahabat apabila mereka sembahyang, mereka angkat tangan. Allahu Akbar. Mereka angkat tangan seolah-olah mereka telah terkejut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Terbayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka telah angkat tangan mereka seolah-olah mereka telah menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka satukan tangan mereka. Memperhambakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Semua perintahmu kami akan taat. Tapi berlainan nanti. Kita angkat tangan dalam salat, Allah. Kita angkat seolah-olah kita nampak semua kebesaran dunia kita. Masya Allah. Ini semua milik. Kita minta semua bagian pada kita. Satulah kita kena betulkan semayang. Kita kena perbaiki semayang kita dari semasa ke semasa. Syukur pada Allah SWT, setiap hari kurang-kurangnya kita kena semayang 5 kali sehari semasa. Untuk apa? Ada peluang bagi kita untuk perbaiki solat kita dari semasa ke semasa. Kalau satu hari hanya sekali, begitu kita rugi. Begitu susah sekali, kita tunggu besok lagi. Tapi kemudahan bagi kita untuk memperbaiki solat kita 1 hari, 5 kali kita dibagi peluang. Kalau subuh kita dapat baiki, zuhur kita. Zuhur kita dapat tawajuh, asar kita tawajuh. Asal kita tidak dapat tawajud, coba lagi maghrib. Maghrib tidak dapat tawajud, coba lagi isya. Kita dapat tawajud lagi, tambah lagi semayang tahajud. Kita semayang tahajud dengan tawajud kepada Allah SWT untuk bawa dalam fardu, semua semayang fardu kita supaya betul-betul tawajud kepada Allah. Betul ezek kita, bagi nasihat supaya kita tambah sayang sunnah kita latih diri kita supaya dari mulai hingga akhir kita dapat tawajud kepada Allah SWT. Maka Yusuf sama Tuhan yang kita tahu sekolah yang kurangnya di dalam sholat 3 kali kita kena tawajud kita kepada Allah SWT. Masa kita berdiri, masa kita sujud, masa kita rukuk. Kalau ini pun kita tidak dapat tawajud, maka tidak adalah sholat kita. Orang yang buat kerja dakwah, orang yang buat usaha agama, lebih lagi dia kena betulkan sholat. Sebab apa? Dengan sholatnya akan memberi kesan di dalam dakwah. Apabila sholatnya tidak betul, maka dakwahnya tidak betul. Sebab itulah kita kena betulkan. Dalam setiap segi, dalam dakwah kita juga kita kena betulkan. Dalam sholat kita juga kita kena betulkan. Macam mana kita dapat betulkan sholat? Dengan ilmu yang betul. Ilmu nafi, ilmu yang memberi manfaat kepada diri kita. Ilmu yang dapat membetulkan sembahyang kita, membetulkan solat kita. Inilah ilmu yang kita kena cari. Maka saat bagi tahu apa itu ilmu, ilmu apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quran dan hadis, itulah ilmu. Yang lainnya adalah maklumat. Ilmu dunia hari ini adalah hanya maklumat dan satu pengalaman saja. Itu bukan ilmu namanya. Ilmu apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah ilmu. Itulah hari ini orang tidak paham. Orang tidak paham apa itu agama, apa itu ilmu. Dia beritahu, saya juga ada agama. Saya kerja di pejabat, ini juga agama untuk cari rezeki anak istri. Ini juga agama. Saya berniaga untuk cari rezeki, ini juga agama. Saya menjadi postman, ini juga agama. Bantu orang untuk antar surat, ini juga agama. Tunaikan hak orang Islam. Hari ini semua orang mengaku, saya juga ada agama. Hari ini semua orang mengaku, saya juga ada ilmu. Ilmu kedokteran, ilmu engineer, tidak salah tentu. Jadi kita kena paham bahwasanya ini bukan ilmu, ini hanya maklumat. Ilmu yaitu dapat membantu kita untuk dapat jawab soalan-soalan di dalam kubur, itulah ilmu. Oh. Itulah ilmu yang kita mau hasilkan. Macam mana solat kita boleh jadi betul? Macam mana iman kita boleh jadi betul? Inilah ilmu yang kita mau hasilkan. Kita kena minta, nangis-nangis pada Allah SWT. Ya Allah SWT betulkan kehidupan kita. Maka saat bagi tahu hari ini banyak orang buat usaha dakwah. Tetapi hanya sedikit saja yang nangis di tengah malam. Elegapan Allah SWT. Betul kita mau jadikan orang pertama yang nangis kepada Allah SWT. Setiap malam kita kena bangun. Masyaih-masyaih kita minta bangun. Dan setiap malam doa nangis-nangis. Mona Yusuf satu orang lagi. Dia doa nangis-nangis. Ya Allah, pergunakanlah telinga aku ya Allah. Untuk usaha dakwah. Ya Allah, gunakanlah mata aku, ya Allah, untuk usaha dakwah. Ya Allah, gunakanlah mulut aku, ya Allah, untuk usaha dakwah. Allah SWT telah jadikan dia hadraji, amir kepada seluruh dunia. Dia masih lebih minta kepada Allah. Itu apa? Mulana Inamul Hasan Namatul Alay, setiap hari dia sholat 6 rakaat, sholat hajat, minta supaya Allah SWT kekalkan dia dalam kesalahan hingga maut. Mana Umar Talampur yang maksud Allah juga setiap hari ini semayang 6 rakaat solat hajat khas supaya Allah SWT kekalkan di dalam usani hingga di mati. Tuan-tuan berbarakat kita dengan ini. Lebih-lebih kita menikah. Supaya Allah SWT kekalkan kita dalam usaha dakwah. Supaya Allah SWT kekalkan kita dalam usaha kenabian. Tidak ada usaha yang lebih mulia daripada usaha ini. Siapa yang ambil kerja kenabian, siapa yang ambil usaha dakwah, Allah SWT janjikan bagi dia kemuliaan dunia dan akhirat. Tidak pernah satu orang yang ambil usaha kenabian, tidak pernah satu orang yang ambil usaha dakwah, Allah SWT jatuhkan dia hina dan di dunia dan di akhirat. Tidak pernah satu orang. Walaupun dia dalam keadaan miskin, walaupun dia dalam keadaan susah, tetapi janji Allah SWT, dia ambil kerja kenabian, dia ambil kerja dakwah, Allah SWT akan muliakan dia di dunia dan walaupun dia masuk dalam penjara sekalipun, Allah SWT akan muliakan dia. Walaupun dia masuk di dalam telaga sekalipun, Allah SWT akan muliakan dia. Tuan-tuan, kita kena yakin pada usaha kenabian, kita kena betul-betul cinta kepada usaha dakwah. Kita kena cinta pada agama Allah SWT lebih daripada segala-galanya, sehingga lebih daripada nyawa kita sendiri sekali. Kita kena cinta pada agama Allah SWT dan kita kena cinta kepada usaha agama. Sahabat mereka sanggup gadaikan nyawa mereka. Biasa kita dengar Zafar radhiyallahu anhu Dia telah ditangkap oleh satu orang Raja Majusi. Raja Majusi beritahu, sekiranya kamu tukar agama kamu beri agama Nasrani, Raja Nasrani, tangkap dia. Sekiranya kamu ubah, dibagi tawaran, sekiranya kamu ubah agama kamu kepada agama Nasrani, maka saya akan bagi separuh daripada kerjaan. Sahabat tadi beritahu, sekiranya kamu bagi seluruh kerajaan pun, saya tidak akan tukar agama. Sahabat sanggup korbankan nyawa mereka. Mereka bukan korbankan saja diri, harta, masa, anak, bini, keluarga mereka, bahkan nyawa mereka, mereka korbankan untuk agama Allah. Apabila sahabat tadi telah ditangkap dan sahabat-sahabat lain tadi telah dimasak dalam minyak yang panas, telah digoreng, telah direbus, syahid seorang demi seorang, maka sahabat tadi telah menang. Maka raja tadi menganggap bahwa sahabat tadi telah tukar pikiran. Kadang dipanggil, adakah kamu telah tukar pikiran? Kamu mau ubah agama kamu? Sahabat bagi tahu, saya bukan menangis kerana saya telah takut lihat kepada kematian. Tapi saya menangis, kenapa Allah SWT hanya bagi nyawa saya hanya sekali saja. Sekiranya nyawa saya sama banyak dengan bulu-bulu yang ada di atas, bulu-bulu roma yang berada di atas badan saya. Dan saya akan korbankan satu demi satu untuk agama Allah. Tuan-tuan sahabat, maaf. Betapa nilainya agama Allah SWT. Hari ini berapa banyak yang kita korbankan? Berapa yang sanggup kita korbankan? Kita sanggup korbankan setiap tahun hanya 40 hari berarti... Cinta kita hanya 40 hari pada agama Allah. Begitu sedikit. Sahabat telah korbankan seluruh hidupnya, berarti dia telah cinta keseluruhan agama Allah Subhanahu. Senang saja tuan-tuan, untuk kita menilai betapa berapakah cinta kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kita nilai daripada pengorbanan kita, berapa banyak masa kita bagi untuk agama Allah Subhanahu wa taala, sebanyak itulah kita cinta pada agama Allah. Kita tidak bagi masa untuk agama Allah SWT, berarti kita tidak cinta kepada agama. Apabila satu orang lelaki dia cinta kepada satu orang perempuan, maka dia akan bagi sepenuh masa kepada perempuan itu. Dia cinta kepada kerja dia cinta kepada pejabat dia akan bagi sepenuh masa overtime dia bagi kepada pejabat. Sebab apa? Dia cinta kepada duit. Sebab apa? Dia cinta kepada tuan dia. Sebab apa? Dia cinta kepada kenama. Padahal pangkat saja. Hari ini tuan-tuan kita mau belajar cinta kepada agama Allah SWT. Apabila kita korban banyak untuk agama Allah SWT, berarti begitu banyak kali cinta kita pada agama Allah SWT. Berapa banyak kita buat dakwah, sebanyak itulah iman. Berapa banyak kita sediakan orang, sebanyak itulah cinta kita pada agama Allah SWT. Sebanyak mana kita buat pengorbanan agama, terhadap agama Allah SWT, sebanyak itulah Allah SWT akan jadikan azab hidayat betul. Allah SWT tidak akan buat keputusan. Bagaimana kita tidak buat keputusan untuk berkorban di jalan Allah SWT? Bagaimana kita tidak keluar? Bagaimana kita tidak gunakan diri harta masa kita kita korban di jalan Allah SWT? Selagi itu Allah SWT tidak akan bukakan pintu hidayah pada orang lain. Mengenai Yusuf rahmatullahi alaihi dan beritahu tuan-tuan. Kalau kita mau Allah Subhanahu wa taala bagi hidayah untuk diri kita satu orang, kita kena bagi masa sekurang-kurangnya seumur hidup satu kali 4 bulan. Setiap tahun 40 hari. Setiap hari 3 bulan. Setiap bulan 3 hari. Setiap hari 2 jam setengah. Maka cukup hanya Allah Subhanahu wa taala bagi hidayah untuk kita satu orang. Tetapi kalau kita mau Allah Subhanahu wa taala bagi hidayah untuk seluruh alam, asbab daripada kita, kita kena bagi setiap tahun 4 bulan. Kita kena bagi setiap hari, setiap bulan 10 hari. Kita kena bagi setiap hari 8 jam. Barulah Allah SWT akan buat keputusan untuk jadikan kita azab hidayat untuk seluruh orang. Tuan-tuan sendiri boleh fikir. Kalau kita hanya bagi 4 bulan seumur hidup, sekali saja kita pergi. Ini anak cukup untuk kita belajar di IPB, sudah cukup untuk kita paham sedikit tentang dakwah. Jadi kekuatan untuk kita buat usaha dakwah. Kita telah berada di dalam mana? Kemudian kita keluar 40 hari dalam negeri. Luar negeri kita keluar 40 hari tidak cukup. Tidak cukup masa, kita dalam perjalanan pun sudah habis masa. Bagaimana kita mau sebarkan agama Allah SWT? Tidak cukup kalau 40 hari. Sebab itulah kena 4 bulan, kurang-kurangnya setiap tahun kita kena bagi masa 40-an. 4 bulan luar negeri, 4 bulan dalam negeri. Tak ada yang begitu banyak. Tuan, jangan kita tengok kepada kita punya kemampuan. Kita lihatlah kepada kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT mampu untuk biayai kita. Kita memang tidak mampu. Tapi Allah SWT mampu untuk biayai hamba-hamba dia. Walau sedaif-daif manapun. Walau miskin macamnya pun. Allah SWT tetap akan bantu dia. Dengan syarat dia ada niat yang betul. Untuk bantu agama Allah SWT. Hadrat Bilal Habsyi radhiyallahu anhu tidak ada apa-apa bagi dia. Allah SWT bantu Bilal Habsyi radhiyallahu anhu. Dia telah jadi aswad hidayat. Seluruh Habsyi telah menjadi orang-orang itu. Daripada satu orang sahabat, Sa'd bin Abi Waqqas, tidak punya apa-apa, Allah SWT hantar dia di Cina, maka seluruh satu negeri di Cina, di Guangdong, telah menjadi Islam. Zaman sahabat. Tapi apabila usaha telah hilang, usaha telah berhenti, maka kembalilah manusia murtad pada Allah SWT. Hari ini di Guangdong, di Kentang, tidak ada lagi tanda-tanda orang-orang Islam. Guangdong adalah sama besar dengan seluruh Sabah. Kota negeri Guangdong, ibu kota dia ialah Guangzhou. Di Guangzhou itu rakyat mereka, rakyat Guangzhou sama banyak dengan seluruh rakyat Malaysia. Hari ini tidak ada tanda-tanda orang Islam di seluruh Guangzhou. Di seluruh Guangzhou hanya tinggal dua masjid. Yang datang solat Jumat hanyalah orang-orang daripada luar negeri, daripada India, Pakistan, Bangladesh, orang-orang Arab. Hanya segelintir saja orang Islam. Dalam masjid yang dibuat oleh sahabat. Sahabat telah berkorban bermati-matian untuk hidupkan agama. Mereka telah korbankan diri, harta, masa mereka dan perasaan mereka. Cinta kepada Nabi SAW ini juga mereka telah korbankan. Tuan-tuan, hari ini kita mau korbankan diri, harta, masa, anak istri, mudah. Kita tinggalkan saja ini, semua kita boleh korbankan. Tetapi Maulana Ilyas Rahmatullah Alaih beritahu, hari ini kita tidak sanggup untuk korbankan jazbah kita. Jazbah kita masih lagi jazbah di dalam dunia. Jazbah kita masih lagi jazbah di dalam perkara-perkara sukan. Maulana Ilyas beritahu, hari ini saya heran. Mereka telah buat usaha dakwah, tetapi mereka selalu berdoa minta, ya Allah, bagaimanalah kumpulan ini, ya Allah. Ya Allah, bagaimanalah kumpulan ini, ya Allah. Di mana jazbah kita untuk hidupkan agama suci sahabat di seluruh orang? Sahabat sehingga jazbah cinta penyakit ini juga mereka telah korbankan untuk agama Allah SWT. Sahabat tadi yang telah diutus Nabi SAW ke Cina, setiap hari selepas asar dia akan naik di atas punggung masjid tadi. Dia akan lihat ke arah kota Madinah. Dia ingat kekasih di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia telah berputusan untuk balik ke kota Madinah. Di dalam perjalanan dia telah bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu, wahai sahabatku, adakah kau telah sampaikan risalah? Sahabat tadi bangun dan balik lagi ke Cina. Sehinggalah dia syahid di Cina. Dan masjid itu telah diberi nama Masjid Rindu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa hari ini yang kita telah rindu pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Berapa banyak cinta kita pada Nabi? Coba kita buktikan seperti apa. Tinggalkan halaman, tinggalkan semua jadwal-jadwal kita yang salah. Kita ubah jadwal kita seperti jadwal sahabat untuk hidupkan agama di seluruh pusuk-pusuk dunia. Kita mau jadikan anak-anak kita seperti sahabat-sahabat. Kita mau jadikan anak kita hafiz, alim, ulama. Ulama-ulama yang sedia berpengorbanan ke ujung-ujung dunia. Untuk tahu perkara agama, hari ini banyak orang telah tahu perkara agama. Hari ini banyak ulama-ulama mereka tahu agama, tapi untuk sampaikan agama di ujung-ujung dunia, siapa yang sedia? Tidak ada jazbah kita untuk hidupkan agama di seluruh dunia. Hari ini kita lihat hanyalah setiap tahun 40 hari. Bagaimana jazbah kita untuk hidupkan agama di seluruh dunia? Sebetulnya tuan-tuan, kita kena minta ampun kepada Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala telah beli diri harta masa kita dengan syurga. Haji Mihrab rahmatullah alaih, satu orang bujur kita di Nizamuddin, dia pakar bagian tertib. Kalau dia bayang 2 jam tentang tertib usaha ini daripada mula hingga akhir. Dia beritahu hari ini kesilapan kita yang paling besar, yaitu kita faham bahwasanya diri harta masa adalah diri kita. Inilah satu kesilapan yang sangat besar. Diri harta masa bukan lagi milik kita, sekarang telah menjadi milik Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah beli dengan syurga. Setelah kita mau gunakan, ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu orang yang tidak jaga amanah dengan baik, dia adalah pengkhianat. Satu orang pengkhianat, dia adalah satu orang yang zalim. Orang yang zalim, Allah Subhanahu wa taala tidak terima doa dia. Sekiranya dia minta ampun, Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan balas kasihan kepada dia dan anak istri dia dan orang-orang tua mereka, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pandang rahmat pada mereka. Setelah hari ini kita tuan-tuan sekalian, berapa banyak azab Allah Subhanahu wa taala telah datang. Azab yang paling besar yaitu tidak kenal pada agama Allah SWT. Benci kepada agama Allah SWT. Tapi tuan-tuan, kita kena bangun. Kita kena pahamkan diri kita betapa pentingnya agama. Betapa pentingnya kita bertawakal kepada Allah SWT. Betapa pentingnya pengorbanan atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya tidak ada orang buat pengorbanan atas agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka agama Allah Subhanahu Wa Taala akan mati. Agama Allah Subhanahu Wa Taala akan terus berkurangan di seluruh dunia. Satu orang yang mati tanpa kalimat di ujung dunia sana, kita yang bertanggung jawab atas dia. Allah Subhanahu Wa Taala akan soal kita. Satu orang yang tinggal jauh di ujung sana tanpa kalimat, kita telah mati, Allah Subhanahu Wa Taala akan soal kita di akhirat. Setelah tuan-tuan, hari ini kita kena bangun. Mulan Umar Al-Qalimuri rahmatullahi alaihi boleh tahu, kita kena buat usaha ini. Ha? Jangan kita tunggu sampai dua buah negara ini buat usaha. Ha? Yaitu dua negara yang negaranya dimulakan dengan dua jin. Ha? Dua negara ini, nama dia satu Jepun, satu Jerman. Kalau orang Jerman, orang Jepun mula buat usaha ini, tidak ada peluang lagi kita untuk buat usaha. Sebab apa? Dua kaum ini, dua negara ini dulu mereka mau conquer seluruh dunia. Ha? Mereka mau tawar seluruh dunia. Apabila mereka tawar usaha agama ini, mereka tidak akan bagi kita peluang untuk buat usaha. Mereka akan buat dengan terus-terus. Untuk pengetahuan tuan-tuan, ini adalah sejarah yang terbaru. Ini adalah satu sejarah bagi pusat dakwah. Nizamuddin, Hazrat daripada Nizamuddin, Maulana Sa'ad bin Zubair, telah jemput orang Jepun untuk mesyuarat di Nizamuddin. Pada kali yang pertama. Dua orang daripada Jepun boleh berbahasa Urdu dengan baik. Mereka telah hadir di dalam mesyuarat Nizamuddin. Mesyuarat Malaysia sudah lama berlalu. Ini adalah kali pertama orang Jepun telah mula buat usaha ini dengan ada hubungan yang betul dengan Nizamuddin. Tata tertib yang dibagi oleh Nizamuddin. Apabila mereka ikut dengan cara yang betul, mereka akan maju dalam usaha. Tentu tuan-tuan, kita kena maju. Kita kena berusaha cepat mungkin. Kita kena keluar, kita kena pergi Nizamuddin, kita kena pergi Raibin, kita kena pergi Kakre untuk belajar usaha. Selagi kita tidak pergi sana, selagi kita tidak faham bagaimana untuk buat usaha sekarang. Tentuan untuk faham usaha agama ini, bukan dengan dengar bayar. Bukankan kita dengar bayar lagi-lagi, kita dengar bagaimana bayar, bukan. Untuk faham usaha agama ini, kita kena korban, keluar jalan Allah SWT. Allah SWT sendiri akan kita bagi kita ke faham. Kita kena buat usaha ini. Mohon Ilyas Ramadullah bagi tahu, darte roh, sambil kita buat usaha ini, sambil kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, sambil kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, sambil kita nangis pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita. Mohon Ilyas bagi tahu, kita kena doa, ya Allah, terimalah saya buat usaha ini seperti mana kau terima para sahabat. Haji Abdullah bagi tahu, satu orang kalau dia telah diterima oleh kerajaan untuk menjadi askar, maka kerajaan tadi akan sponsor. Dia akan bagi segala-galanya. Rumah, kenderaan, keperluan anak istrinya. Sehingga token dia pun kerajaan akan bagi. Token dia pun, kasut dia pun, untuk kiwi kasut dia pun kerajaan akan sediakan. Begitu juga satu orang yang apabila Allah SWT terima dia untuk buat usaha kenabian, Allah SWT akan sediakan segala-galanya. Allah SWT sendiri akan bagi terbiak. Lepas kita kena minta, nangis-nangis kepada Allah SWT. Ya Allah, terimalah saya buat usaha ini. Ya Allah, tukarkanlah saya dalam usaha. Kemudian kita kena doa, ya Allah, bagilah saya jazbah, seperti jazbah sahabat, untuk hidupkan agama di seluruh dunia. Hingga hari kiamat. Karena beritahu, kerja kita bukan hanya di dunia, bukan hanya hingga hari akhirat, bukan hingga kiamat, tetapi kerja dakwah ini berterusan hingga kepada masyarakat. Kita ada satu tanggungjawab yang sangat besar. Umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah dipertanggungjawabkan atas usaha agama ini hingga kepada masyarakat. Kenapa? Karena beritahu hingga kepada masyarakat, di pada masyarakat nanti Yahudi akan beritahu bahwasanya Nabi Nuh, Nabi Musa tidak membuat dakwah. Maka umat ini akan bangun, ya Allah, kita beritahu bahwasanya Nabi Nuh, Nabi Musa alaihi salam mereka telah buat dakwah. Maka orang-orang Yahudi minta, apa bukti kamu? Dia beritahu, Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, telah beritahu kepada kami, dan Al-Quran juga telah memberitahu kepada kami bahwasanya Nabi Nuh dan Nabi Musa AS telah membuat usaha dakwah. Maka tertutuplah seluruh mulut orang-orang Yahudi. Lalu tuan-tuan, kita ada perlu tanggungjawab yang sangat. Kita kena faham buat usaha ini adalah usaha kita. Bukan usaha orang lain. Cuma ada orang lain mau buat atau tidak membuat. Yang pertama sekali saya mau buat. Orang lain mau keluar, maksudnya tidak mau keluar. Ya. Yang penting saya kena keluar. Betul insyaAllah. Siapa ada azam insyaAllah? Setiap tahun 4 bulan insyaAllah. Betul insyaAllah. setiap tahun 14